Kak, ini untuk gerhana matahari, lishams. Sementara gerhana bulan itu namanya khusuf bil kha. Bil kha. Jadi khusuf untuk gerhana matahari, wal khusuf untuk gerhana bulan. Ya. Sunnatun muakkadatun. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Amat sangat ditekankan untuk dilakukan. Ya. Sunnah muakkadah. Betul ya kalimatnya? Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, fa idza ra'aytum dzalika fasallu wad'u Allah ta'ala." Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah muncul disebabkan oleh kematian salah seorang di antara kalian, atau karena adanya kehidupan salah seorang di antara kalian, kelahiran. Tetapi ya, jika kalian melihatnya, yaitu gerhana matahari dan bulan, fasallu wad'u Allah ta'ala, maka sholatlah kalian dan berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kondisi gerhana, udu'ullaha wasallu, berdoalah kepada Allah dan sholatlah, hatta yankashifa ma bikum, sampai selesai gerhananya. Ya, oleh karena itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Naam. Fa in fatat, betul kalimatnya? Fa in fatat. Ya. Apabila terlewatkan, artinya apa? Hadhihi shalah. Jadi kita enggak sempat sholat, gerhananya udah lewat. Ya. Lam tuqdha. Maka enggak apa? Tidak perlu diqadha. Lam yusra qadha'uha. Tidak disyariatkan kita untuk mengqadha'nya. Naam. Jadi tidak ada yang namanya qadha sholat gerhana. Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Naam. Disebutkan di sini, wa yusalli, hendaknya dia sholat, ya, ketika takbiratul ihram, hendaknya dia berniat untuk melakukan sholat khusuf atau khusuf. Kemudian setelah dia membaca surah apa, iftitah, ya, sama ya, membaca iftitah, kemudian setelah itu apa, ta'awuz, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kemudian ia membaca Al-Fatihah. Dia membaca Al-Fatihah. Kemudian apa? Ruku. Ya. Kemudian setelah ruku, dia naik lagi, kemudian membaca lagi surah Al-Fatihah. Kemudian dia kembali ruku, namun jarak atau lama ruku yang pertama hendaknya lebih lama dari ruku yang kedua. Kemudian dia bangkit lagi dan itu i'tidal. Ya. Kemudian dia sujud. Kemudian dia duduk di antara dua sujud. Kemudian dia sujud lagi dan kemudian dia bangkit lagi. Dan dia melakukan seperti apa yang dilakukan pada rakaat yang pertama. Jadi satu rakaat berapa kali ruku? Dua kali ruku. Berapa kali sujud? Satu rakaat dua kali sujud. Satu rakaat dua kali ruku, dua kali bacaan Al-Fatihah, sujudnya sama. Nah, oleh karena itu inilah makna ucapan beliau fi kulli rak'atin. Ya, ada ya? Coba fi kulli rak'atin ada? Ada ya? Di setiap rakaat. Itu apa? Qiyamani yutilul qira'ata fihima. Dua kali berdiri, ya, pada satu rakaat dua kali berdiri, di mana setiap berdiri itu memperpanjang bacaan. Nanti kita akan terangkan, ya. Kemudian apa? Wa fi kulli rakaatin, dan pada setiap rakaat ruku'ani. Ruku'ani dua kali berapa? Dua kali ruku. Yutiru tasbih fihima dunas sujud. Ya, bacaan tasbihnya diperpanjang pada ruku itu. Dunas sujud, dan ini tidak berlaku pada sujud. Ya. Dunas sujud berarti tidak berlaku pada sujud. Artinya sujud tidak perlu diperpanjang. Ini menurut pendapat beliau. Walaupun kita katakan ini merupakan pendapat atau salah satu wajah, salah satu pendapat dari pendapat Syafi'iyah, pendapat yang lain mengatakan sujud pun sama diperpanjang. Ya. Seperti apa yang kita lakukan pada ruku. Nah, kemudian wayakhthubu, dan berkhutbah. Ya, dan berkhutbah. Setelah apa? Setelah melakukan sholat tadi. Setelah salam, siapa yang berkhutbah? Imam. Jadi kaidahnya yang khutbah itu dialah yang menjadi imam. Yang menjadi imam itu dialah yang berkhutbah. Ya. Berapa? Berapa kali khutbah? Khutbataini. Khutbataini, dua kali khutbah. Dan inilah khutbah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat Jumat beliau. Ketika salat Jumat, beliau khutbah berapa kali? Dua khutbah. Ketika salat Id, berapa kali khutbah? Kemarin belum dibahas. Hah? Kemarin sudah dibahas kali. Berapa kali khutbah ketika salat Id? Antum pengen berapa kali? Hah? Sekali. yang mu'tamad inda Syafi'iyah dua kali khutbah juga. Jadi sholat id pun dua kali khutbah. Karena khutbah yang diajarkan oleh Nabi itu dua kali khutbah. Hatta pada sholat id. Ala khilaf bainal madhahib ya, mungkin ada pertentangan di antara para ulama dalam hal ini, tetapi wallahu a'lamu bishawab. Jika kita berbicara tentang pandangannya ulama Syafi'iyah, mereka beranggapan bahwa sholat id itu pun khutbahnya dua kali khutbah. Udah dua kali khutbah, udah dalam masjid. Waduh, ini keluar dari kebiasaan kita. Ini keluar dari tradisi kita selama ngaji. Kita diajarin sekali khutbah dan di lapangan sunahnya seperti itu. Jangan-jangan ustadznya ini membawa firqoh-firqoh yang menyelisihi sunnah. Mulai. Nah, kita katakan ini pun niatnya ngikutin sunnah. Jadi kalau kita mengklaim saya ngikut sunnah, ya Imam Syafi'i itu juga sama, lebih nyunah dari kita mah. Ya, Imam Syafi'i lebih nyunah dari kita mah. Ini pendapatnya beliau. Ya, pendapatnya mazhab Syafi'i ya. Ini hanya wacana yang tidak ada doktrin harus diyakini ya. Ya, harus itu tidak seperti itu. Hanya wacana. Ya, wacana dalam artian perlu untuk dibahas ya. Perlu untuk kita sebagai orang yang ingin update terus ya informasi. Ini bukan statusnya terus yang diupdate ya. Ini update-nya status terus. Alhamdulillah, ana telah bertemu dengan Ustaz Fulan, ana telah belajar. Alhamdulillah, ana telah ikut pengajian ini. Pas ditanya sama ikhwannya, apa yang antum dapatkan? Ah, enggak tahu, pokoknya ana sedih. Pokoknya ana sedih pokoknya. Ana pengen nangis setelah ikut pengajian. Pokoknya ana senang banget lah. Yang penting sedih gitu. Kan gitu. Ya. Kita dalam belajar fikih, sekali lagi saya sering mengulangi dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengulang. Toleransi ketika kita belajar fikih itu harus lebih besar dibandingkan ketika kita mempelajari apa? Hal yang bersifat teologi, ya, bersifat akidah. Kalau akidah mungkin A, B, kecuali terhadap permasalahan yang memang khilaf para ulama. Tapi kalau masalah yang para ulama ya ijma, ya itu harus diyakini sebagai sesuatu yang ijma. Tetapi kalau dalam masalah-masalah yang sifatnya teknis, yang sifatnya furu', ya ini memang para ulama pun banyak berselisih dan ini sudah biasa terjadi semenjak dulu. Dan mereka pun menyikapinya masya Allah. Sikapnya itu bukan sikap yang penuh dengan kedewasaan. Tidak menyebabkan apa? Perpecahan hanya karena masalah-masalah yang sifatnya parsial dan furu'iyah. Terutama dalam masalah-masalah seperti ini yang kita bahas, seperti sholat id itu khutbahnya dua rakaat apa, maaf, dua kali khutbah atau satu kali khutbah. Kadang-kadang kita ya menyusahkan diri kita dalam artian ane mau id di Cikampek, kita di Jakarta. Kenapa kok jauh? Di sana Ahlus Sunnah yang khutbahnya. Di sana khutbahnya cuma sekali aja. Di sini semua dua kali khutbah. Masalah seperti itu sampai kita ke Cikampek jauh-jauh untuk apa? Untuk sholat id. Nah, mungkin niatnya betul. Tetapi ikhwani fiddin azakumullah, seandainya wawasan kita luas, oh ternyata mereka pun punya dalil yang kuat. Dan kita lihat masalah sampai jauh. Sampai sononya udah selesai. Ada yang seperti itu. Ya. Ana mau sholat di lapangan sono, pokoknya di sana itu masya Allah. Kita itu sholat ya di tempat kita tinggal. Kalau seandainya pelanggaran dalam perspektif kita, ya, dalam perspektif mereka bukan pelanggaran ya. Kalau seandainya pelanggaran dalam perspektif kita nggak terlalu apa, tidak terlalu ekstrim. Misalkan sholat id satu rakaat, kok ekstrim itu? Ya, sholat id satu rakaat. Ya, kalau misalkan sebelum sholat id itu ada ritual membacakan takbir bareng-bareng, kemudian ya setelah itu ada apanya pengumuman-pengumuman, ya kan? Ya pengumuman ketua panitia, pengumuman laporan jumlah hewan kurban. Itu kan sebenarnya enggak disunahkan ya. Tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau apalah, kemudian setelah itu ada bilalnya ya. Kemudian setelah itu macam-macam lah ya. Salat Idnya 2 rakaat. Ya. Khotbahnya 2 kali. Setelah itu udah ada salaman lah, muter. Misalkan sampai kita sampai harus ke Cikampek ya nyari sholat id yang apa sunnah misalkan, maka wallahu alam bisawab ya sudah sholat id di situ kita ikutin yang memang di situ sunnah, nggak perlu kita ikutin yang memang di situ ya perkara yang menyelisihi sunnah, karena memang apa masalah-masalah yang sifatnya fikih ini masalah yang memang seharusnya kita lebih bisa untuk berlapang dada. Nah, ini bukan hanya berlaku bagi kita, bagi mereka pun sama, seharusnya mereka pun mau berlapang dada. Gara-gara enggak kunut jadi ribut, kan begitu. Ini sebagian masyarakat akhirnya apa? Pecah. Ya. Ini amat sangat disayangkan. Nah, baik, musyahid barakallahu fiik bahwa jangan sampai kita terprovokasi untuk melakukan perpecahan atau menjadi pecah hanya dikarenakan masalah-masalah yang sifatnya apa? Furu'iyah. Jadi berapa khutbah tadi? 2 khutbah. Ini berlaku pada sholat id, berlaku pada sholat jumat, ya, berlaku pada sholat-sholat yang sifatnya itu ijtima', ya, berlaku. Juga di sini pun disunnahkan kita untuk mandi sebelum apa? Sebelum melakukan sholat. Dikarenakan apa? Biasanya sholat-sholat yang di situ sifatnya itu perkumpulan orang banyak, itu disunnahkan kita untuk mandi. Sholat Jumat disunnahkan mandi. Sholat Idul Fitri kita disunahkan mandi. Sholat ini pun sama. Sholat kusuf dan khusuf, sholat gerhana bulan dan matahari, matahari dan bulan pun sama, kita disunahkan mandi. Mengapa? Karena itulah Islam. Ya, jangan sampai, maaf, kita mengganggu orang lain dengan bau badan kita, dengan bebek kita. Ya. Bebek, bau badan. Bukan blueberry ya. Bau badan. Ya, bau badan kita. Oleh karena itu disunahkan kita untuk mandi. Menjelang taklim pun sama. Ya. Disunahkan kita untuk mempersiapkan diri agar teman yang berada di samping kita itu nyaman. Ya. Dengan adanya kita memakai wangi-wangian ya, yang tidak terlalu nyereng gitu ya. Ada wangi-wangian ikhwan makanya nyereng banget, kadang-kadang mengganggu juga. Yang standar-standar saja. Ya. Yang orang itu kalau istilahnya itu Masya Allah segar. Nah. Kemudian Masya Allah. Tadi Ustaz Jafar ngebel, beliau tidak bisa hadir ngisi. Kalau bisa Ustaz sampai zuhur. Minum dulu gini caranya. Bisa sampai zuhur nggak ya? Saya itu kalau ngisi pengajian kalau di depan ikhwan-ikhwan itu ya di UNJ ini, pengajian yang lain itu kebanyakan bapak-bapak, pengajian orang awam, kaum muslimin, ahlu sunnah loh ya, ahlu sunnah, bapak-bapak, orang ya orang awam kayak kita sama lah. Bedanya mereka casingnya masih belum ini, masih umum lah ya, masih keumuman orang. Kalau kita alhamdulillah sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk mengenal sunnah dan berusaha untuk apa, istiqamah di atas sunnah. Masya Allah, biasanya pengajian itu paling lama 40 menit, setelah itu 1,5 jam tanya jawab ngobrol. Biasanya bada isya itu di rumah, bada isya pengajian dari 7:30, 8:10 atau 8:15 paling lama itu selesai. Tanya jawabnya itu bisa sampai 9:30. Tanya jawab langsung, nggak perlu pakai kertas-kertasan. Ya sekarang masih materi sampai 12:00. Makanya kita santai saja ya. Maksudnya kalau antum bertanya ngacung aja udah, nggak perlu pakai kertas tulis, tanya saja labas. Ya. Dan nggak bisa gigi 5 gitu ya, nggak bisa kenceng kalau ngisi pengajian, nggak tahu juga saya. Tidak bisa ya, kayak ngobrol biasa lah, santai ya, diskusi seperti ini mudah-mudahan tidak ada yang terlena ya oleh kantuk gitu ya. Kadang-kadang saya membuat orang khusyuk gitu, membuat orang khusyuk tertidur. Nah, jadi semoga kita bisa sampai 12:00 insyaallah. Baik. Jadi 2 kali khutbah, ya. Apa isi khutbahnya itu? Isi khutbahnya itu adalah anjuran. Ya ini sunnah ya bagi kita nanti misalkan mau berkhutbah, anjuran untuk apa? Untuk agar manusia itu bertobat, ya, untuk agar manusia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah, dan isi khutbah beliau adalah mengingatkan manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Seperti khutbah beliau ya ketika sholat gerhana ini, masya Allah ya, amat sangat menyentuh sekali. Dalam Sahih Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika sholat gerhana, beliau berkhutbah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, hal min ahadin aghyaru min Allahi an yara 'abdahu aw amatahu yazniyan. Siapa yang lebih cemburu dari Allah ketika melihat kedua umat, apa ketika melihat umatnya itu bermaksiat, yaitu berzina? Ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, law ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsir. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini hadis ini sering kita baca dan sering kita dengar. Ternyata hadis ini adalah potongan khutbah beliau ketika terjadi ketika terjadi gerhana bulan atau matahari. Nah, wa yusirru ada, dan disirkan. Apa yang disirkannya? Bil qiraah, wa yusirru bil qiraah, yaitu apa? Bacaan salatnya disirkan. Fi kusufis syamsi, ketika apa? Gerhana matahari. Wa yajharu bil qiraah fi khusufil qamar. Sementara pada salat qamar, ya, gerhana bulan, ya. Itu salatnya dijaharkan. Nah, berdasarkan beberapa hadis yang sahih, dan ini hukumnya sunnah. Dan sunnah sholat ini selesai atau tidak berlaku ketika gerhana itu sudah habis. Jadi pertanyaannya bisa terjawab, Ustaz, sholat gerhana yuk, gerhananya udah habis, ya sudah tidak lagi. Jadi sholat itu ketika terjadi apa? Gerhana. Sholat gerhana ketika terjadi gerhana. Nah, jadi kalau sudah selesai itulah, ya, sunnahnya itu. Tidak perlu tadi apa? Diqadha. Ya, mentang-mentang kita pengen mengqadha sholat, kita qadha sholat, tidak perlu. Nah, qala rahimahullah, fasal yang baru. Wa salatul istisqa, betul ya? Naam. Taunya habis gerhana. Bagaimana caranya kita mengetahui gerhana itu habis? Ya, masa tidak tahu gerhana habis? Ya, kembali kepada keadaan semula. Naam, apakah ketika di sebuah negeri misalkan akan terjadi gerhana bulan di area Cirebon, ya, di area Cirebon. Sementara di Jakarta tidak terjadi gerhana bulan. Apakah ketika terjadi gerhana bulan di Cirebon, kita pun disunnahkan untuk sholat gerhana di Jakarta? Tidak, dikarenakan sholat gerhana itu disunnahkan ketika apa? Kita mengalami gerhana. Begitu. Tanda-tanda gerhana bulan berarti apa? Yang pernah belajar bulan dan matahari. Tentunya ada perbedaan ya. Ketika gerhana, setidaknya ketika gerhana bulan terjadi apa? Tertutup. Apanya yang tertutup? Bulannya. Oleh apa? Hah? Oleh bumi. Bingung ya? Intinya ketika terjadi gerhana bulan, ya ada tentunya perbedaan antara sebelum gerhana dan ketika tergerhana. Begitu pula matahari. Kalau terjadi gerhana matahari gimana? Hah? Kalau gerhana bulan, bulan tertutup matahari. Kalau gerhana matahari, matahari tertutup bulan. Katanya gitu. Wallahu a'lam. Artinya di situ ketika terjadi maka sholat. Ketika selesai maka sudah. Ya. Dan itu sholatnya apa gerhana itu terjadi cukup lama ya. Bisa beberapa jam bahkan. Jadi bisa ke sholat banyak. Nah. Baik. Ada yang tanyakan lagi? Fadal. Ketika terjadi gerhana kita sedang apa? Satu rakaat. Selesai gerhananya. Ya, apakah diteruskan? Teruskan. Diteruskan satu rakaat lagi. Jangan sampai kita selesai gerhana udah di kalau enggak ada gerhana. Ustadznya bilang kalau enggak ada gerhana enggak perlu sholat ah udah gitu. Tidak seperti itu. Ya, ketika kita apa? Terjadi gerhana, gerhana selesai kita belum selesai sholat, teruskan sholat kita, wa yu'jar insyaallah. Dikarenakan kita ya berniat untuk melakukan sholat gerhana dari awal. Nah. Baik, kita lanjutkan ya. Wa sholatul istisqa dan sholat istisqa. Apa istisqa ini? Talabus suqya, meminta hujan. Ya. Tentunya ketika dibutuhkan untuk kita minta hujan. Biasanya di negeri-negeri yang memang tandus ya. Dan jarang sekali turun hujan, kekeringan, kepanasan, kurang air, maka biasanya di situ mereka mengadakan salat istisqa. Yaitu salat minta hujan. Kalau di kita ya. Ya di saat-saat seperti ini ya tidak disyariatkan sholat istisqa. Antum sholat istisqa dalam kondisi seperti ini, antum kayak ini apa ya? Ya orang kebanjiran minta sholat istisqa ya. Ya. Jadi memang indal hajah ya perlu di situ dikasih komentar indal hajah ketika dibutuhkan. Makanya wasolatul istisqa ya masnunatun disunahkan. Apa sunnahnya di sini? Sunnah muakkadah. Dalam kondisi tadi, dalam kondisi memang amat sangat membutuhkan air, mungkin di sebagian kampung kita ada yang airnya itu sampai apa? Sampai ngantri ya. Ya, sampai ngantri ya. Untuk mandi, untuk apa? Itu di sebagian kampung, maka di situ disyariatkan gitu. Mereka untuk mengadakan sholat istisqa. Siapa saja? Semuanya. Limuqimin wa musafir. Hatta dalam keadaan safar, di tengah-tengah safar, kita tidak memiliki perbekalan air dan yang lain, ya. Maka syariatkan pula. Ya. Nah. Limuqimin wal musafir semuanya. Ya. Berapa kali sholatnya? Misalkan udah sholat, hujan masih belum turun. Apa disyariatkan sholat lagi? Iya, disyariatkan sholat lagi. Hah? Naam. Apa? Naam. Sampai turun hujan. Jadi doa itu jangan sekali. Intinya kan seperti itu, bahwa doa itu harus dilakukan berulang-ulang dengan penuh keyakinan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sampai dalam keadaan yakin di ijabah. Ya. Sampai seorang, jangan sampai kalah kita dengan apa? Ketika kita kecil. Ya, ketika kita kecil kita minta mainan sama bapak kita, kan terus-terusan. Sampai apa? Sampai dikasih mainan itu. Minta kelereng, minta layangan, terus-terusan. Kalau enggak dikasih apa yang kita lakukan? Nangis. Kan begitu. Seperti itulah ya. Ya, kita minta kepada Allah. Apa ada rasa ragu kepada orang tua kita ketika kita minta? Enggak ada. Yakin bapak kita ngasih. Gitu. Ya. Jadi terus ya, makanya dalam sebuah hadis innallaha yuhibb. Sesungguhnya Allah amat sangat menyukai al-mulihina fi du'a. Orang-orang yang berdoanya itu mulihin, merintih, merengek-rengek. Ya. Dan ini dilakukan biasanya jangan di depan orang lain. Ya, kalau dalam keadaan sendiri lah. Nah, karena nilainya itu terlihat nanti seseorang itu dapat dinilai pada saat kesendirian dia. Nah, apakah dia taat ataukah justru dia maksiat ketika sendiri, wal'iyadzu billah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna min ummati aqwamun. Sungguh aku tahu dari umatku itu kaum, aqwaman kaum, ya'tuna bihasanatin amsali jibali tihama. Mereka kaum itu melakukan kebaikan-kebaikan, ya, melakukan kebaikan-kebaikan seperti gunung Tihama, sebesar gunung. Masya Allah, kebaikan-kebaikan. Amma innakum walakin, kata, tetapi apa? Tetapi Allah jadikan kebaikan itu haba'an mansur. Tidak ada artinya dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma innakum famin jildatikum wa ya'khuduna minas-salati kama ta'khudun. Mereka itu seperti kalian dan mereka salat seperti kalian salat. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Walakinnahum idza khalau, ini perlu diambil tanda kutip. Idza khalau bi maharimillahin tahakuha. Tetapi mereka ketika sendiri dan di situ mereka berpotensi untuk melakukan maksiat kepada Allah, tidak ada orang lain, intahakuha, mereka melanggarnya. Artinya mereka bermaksiat kepada Allah dalam keadaan sendirian. Jadi memang berdoa itu yang paling efektif dilakukan ya di tengah-tengah malam, di saat sepi, di saat sendiri, penuh dengan harap, penuh dengan rasa yakin diijabah oleh Allah, dan terus-terusan. Dan terus-terusan. Ketika orang itu berdoa, setidaknya ada tiga hal, ya. Imma doa itu langsung diijabah oleh Allah, dan ini yang diharapkan. Yang kedua, Allah setidaknya menjadikan doa kita ini sebagai apa? Amalan soleh kita. Sahih? Untuk perbendaharaan nanti, ya, di hari akhir. Dan yang ketiga, Allah jadi biasanya Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Jadi semuanya itu jika kita bisa, hendaknya kita mengambil hikmahnya. Belum tentu yang kita doakan itu, ya, jangan langsung Allah enggak dikabul, saya enggak pernah dikabulkan oleh Allah doa. Belum tentu, bisa jadi ada hikmahnya. Bisa jadi ada hikmah di balik itu. Sama halnya dengan apa? Dengan sholat istisqa yang kita bicarakan. Ini kaitannya dengan meminta, dengan berdoa kepada Allah. Ya, meminta kepada Allah, meminta apa? Meminta turunnya air hujan. Maka sholat ini pun disyariatkan berkali-kali sampai apa? Turun hujan. Nah, fayamuruhum, lihat di situ kalimatnya, fayamuruhum. Siapa yang memerintahkan? Ya, al imamu, imam memerintahkan mereka. Siapa mereka? Jamaahnya. Tentunya bukan bersifat wajib, tetapi bersifat sunnah, nadban. Ini hukumnya sunnah, ya. Bitaubah, yaitu dengan bertaubat dulu, dengan beristighfar terlebih dahulu. Karena memang etika ketika kita berdoa, kita minta ampun terlebih dahulu, kita beristighfar, al-i'tiraf, kita mengakui berbagai macam kesalahan dan dosa kita. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullah alazim. Terus kita beristighfar dulu sebelum berdoa, ya, beristighfar sebelum berdoa. Jadi memang kaitannya dengan doa ini penting, ya. Doa itu mungkin kadang-kadang kita menganggap doa kita tidak terkabul. Mungkin, ya. Yang pertama, kualitas doa kita itu kelasnya kelas ecek-ecek, ben. Tidak bernilai di sisi Allah. Kita minta Allah agar kita berdoa dengan sesuatu yang dibenci dalam syariat ini. Kadang-kadang seperti itu. Ya Allah, jangan pertemukan saya dengan si fulan. Doanya gitu. Saya amat sangat benci sekali. Saya enggak mau ketemu si abadan abada, selama-lamanya dunia akhirat enggak mau ketemu. Sampai kalau orang udah marah, itu ilmunya udah enggak ada. Ya. ilmunya sudah tidak ada kalau sudah marah itu. Hatta baina apa? Baina ahli sunnah. Ya kalau sudah marah-marahan itu hilang. Ya. Biasanya yang ada hanya apa? Emosi. Ya. Makanya doanya tidak diperkenankan doa seperti itu. Doa untuk apa? Memutus, kan begitu? Enggak boleh. Doa untuk memutus hubungan. Apalagi berdoa untuk memutus hubungan silaturahim dengan keluarga kita. Ya. Nah, kalau kualitas doanya sudah bagus, ya, itu akan membantu kita. Tinggal yang kedua, kan begitu? Kualitas orang yang berdoa, itu pun penting juga. Jadi berkaitan erat sekali antara doa dan kualitas doa dan kualitas orang yang berdoa. Ya. Apakah dia dalam keadaan yakin ataukah dia doa ya tidak dalam keadaan yakin dan yang semisalnya. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini fa ya'muruhum al-imamu bitaubah. Imam memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat. Bisa jadi ya kekeringan musibah yang menimpa ya sampai kering itu bisa jadi disebabkan oleh apa? Oleh tangan-tangan manusia. Nah, was-shadaqah, begitu pula shadaqah. Wal-khuruj minal madhalim, begitu pula apa? Jangan sampai berbuat apa? Kezaliman ya kepada sesama hamba. Ya. Wa musalahatul a'da. Tuh. Dan apa? Yang sedang bermusuhan hendaknya apa? Damai. Ya. Masalahnya misalkan bukan masalah yang sifatnya agama, yang sifatnya itu prinsip, masalah karakter lah. Misalkan ini orang suka kayak gini, gak mau saya gak mau temenan sama dia. Hendaknya apa? Damai. Atau masalah, ada pernah punya masalah, dia pernah menzalimi kita, kita gak mau maafkan, hendaknya kita maafkan. Dimulai dari nol lagi. Format ulang. Ya, di format ulang lagi. Dimulai dari nol lagi. Apa susahnya kita memaafkan orang? Ya kan, apa ruginya? Ya. Kadang-kadang kita ego. Ya, ego kita lebih tinggi ya. Nah, apa ruginya kita saling memaafkan? Dan jangan sampai kita menimbulkan fitnah. Menjadi sebab adanya apa? Fitnah, perpecahan. Atau apa yang menjadi kipas apa namanya, provokator, biar orang itu panas. Adem kalau dikipasin malah adem ya, menyulut ya, biar panas. Apalagi sekarang kita musim apa, tek apa di internet itu teknologi ya, di internet ada apa, ada Facebook ya, ada apalah, Twitter, dua itu. Hendaknya jadikanlah hal tersebut untuk sama-sama saling mengingatkan tentunya agar kita semakin khusyuk sholat, agar kita banyak wawasan ya internet itu ya, jangan terlalu kita berlama-lama di situ. Jangan terlalu kita berlama-lama di internet. Biasanya kita terfitnah. Maaf, saya pernah duduk di majelis syekh tentang sikap kita terhadap internet itu gimana. Naam, Ya, biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan saja. Seperti, kata beliau, maaf ya, seperti kamu, maaf ini, buang air. Buang air, mau kecil, mau besar, ya, lamanya di situ sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak perlu berlama-lama. Iya kan? Sudah. Selesai, keluar dari WC. Kan begitu. Jangan iseng. Ya, kadang-kadang ini pun yang menjadi timbul ya percikan-percikan, apalagi ya, ini yang FB ya, FB ya. Nah, sangat disayangkan sebenarnya. Seandainya kita bisa meredam, redam. Ya, jangan jadi sumber. Aduh. Jangan jadi sumber perpecahan, jangan jadi sumber ini. Dan jangan, ya kalau kita mau membuat status, status-status nasihat itu jauh lebih baik. Status-status yang menyejukkan hati itu jauh lebih baik. Bermanfaat buat kita juga dan bermanfaat buat orang lain. Tentunya terlepas dari niatnya ya. Aduh, pengen banyak yang like nih gitu. Yang like-nya pengen banyak bikin status ah gitu. Itu terlepas lah dia. Dia niatnya seperti apa? Setidaknya orang sudah bisa mengambil manfaat. Iya kan? Setidaknya orang sudah bisa mengambil manfaat dari apa yang kita tulis dalam status itu. Apakah itu masalah fikih, apakah masalah tauhid, apakah masalah akhlak? Masya Allah, bisa gitu menggunakannya itu dan nafa' insya Allah. Tetapi kalau statusnya ya masalah-masalah yang wallahualam ya, masalah itulah ya, sepertinya wallahualam bisawab, tidak disarankan lah untuk membuat status-status seperti itu. Apa pentingnya gitu kan? Istilahnya kita, kalaupun ada yang membuat status seperti itu, ya jangan ikut-ikutan lah. Kadang-kadang kita ada, ya orang kan beda-beda ya. Ya pada orang ada yang berkomentar, akhirnya faudo. Akhirnya terjadi apa? Faudo, kekacauan, begitu. Nah, kadang-kadang kita diam itu jauh lebih baik daripada apa? Memberikan komentar yang justru membuat apa? Fitnah. Nah, ya sekarang ada, saya nggak tahu lah itu ya, gimana cara menghapusnya gitu ya. Saya nggak tahu lah menghapus orangnya itu. Wallahu alam ini. Saya statusnya itu ini sekali. Apa kayaknya tuh psikopat itu atau apa itu? Kayaknya tuh nggak ini. Ada satu ikhwan itu aneh sekarang. Pokoknya salaf itu cuma dia doang. Gitu. Intinya gitu. Di Jakarta itu salafi dia aja. Subhanallah ya. Ngeri juga itu. Saya mau hapus tapi gak ngerti caranya menghapusnya. Nah, komentar-komentarnya itu terakhir apalah. Pakai senjata tuh dia. Jihad tuh apalah. Tahu itu. Kayak ini gini gitu orang. Sepertinya tidak ini orang. Tapi yang komentar banyak. Yang komentar jelek-jelek gitu ya. Itu senang itu dia sebenarnya tuh. Ketika dikomentarin, ketika antum ini dasar jahil, antum ini dasar bodoh, itu senang dia digituin. Makanya ikhwan, lihat status orang seperti itu, jangan dikomentarin. Enggak perlu dikomentarin. Udahlah. Ya. Cukup orang-orang yang tentunya mungkin ya yang dianggap ya, mungkin sebagian ustaz ada yang ikutan juga. Mungkin kalau perlu berkomentar ya. Tapi kalau kita-kita ini enggak perlu lah kita komentar. Senang dia. Nah. Jadi kadinya-dinya, enggak apa-apa. yang penting kita sama-sama mengambil manfaat. Baik, kembali lagi. Sampai jam 12 masalahnya ini. Materinya disiapin materi 40 menit kan. Ini sekarang jam 12. Baik, masih ya. Nah, kemudian dikatakan di sini ba'dahuma ya. Ya, ada ba'dahuma. Summa yakhthubu ba'dahuma. Ya kan? Kemudian berkhutbah setelah salat istisqa. Ya. Wa yuhawwilu dan memindahkan. Siapa yang memindahkan? Khatib. Ya, khatib memindahkan ridaahu, selendangnya. Jadi ini sunnah ya. Ini sunnah. Yang tadinya di kanan menjadi di kiri. Yang tadinya di atas menjadi di bagian atas menjadi bagian bawah. Gitu saja. Kalau selendangnya itu di kiri menjadi di kanan. Kalau yang tadinya di atas itu menjadi di bawah. Hal ini disebut dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ustaz, maksudnya apa itu? Kok selendang dipindahin? Ini sunnah. Ini Rasul seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat istisqa seperti itu. Ya. Makanya ini pun niatnya ngikutin sunnah. Lihat di sini, ini ngikutin sunnah. Ya, untuk apa? Menghidupkan sunnah yang memang sudah apa? Sudah dikubur, terkubur. Ini sunnah yang terkubur ini. Kita katakan bukan hanya sekedar isbal, tetapi ini pun sunnah yang memang sudah ditelan oleh masa, oleh waktu. Ya. Nah. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Ini pun menunjukkan kalau khatib berkhutbah itu memang lebih disarankan memakai apa? Sorban. Rida. Sorban ya. Sorban itu ya, ya. Sampai sini. Ah, wallahualam. Imamah ya. Pakai imamah. Itu memang lebih disarankan. Kemudian wa yuksiru minad doa, dan memperbanyak doa. Nah, memperbanyak doa. Jadi khatib ketika dia berkhutbah itu memperbanyak apa? Doa. Baik itu sirran maupun jahran, baik itu sir, doa yang sir maupun jahar. Kalau khatib berdoanya sir, di mana kita tidak bisa mendengarkan doanya khatib, maka kita pun berdoa masing-masing. Intinya minta hujan. Ya. Tapi kalau khatib itu doanya jahar, apa yang dilakukan oleh kita? Kita mengamini doanya khatib. Kalau gitu doa berjamaah dong. Kalau gitu doa berjamaah, bid'ah. Enggak. Ini bukan doa berjamaah yang kita bayangkan. Ini doa penting bahwa kaifiyatud doa, doa itu disyariatkan pula berjamaah pada tempat-tempat tertentu. Jadi jangan kita gulu lantas dengan ekstrim kita mengatakan semua doa yang dilakukan berjamaah bid'ah. Semua yang melakukannya menjadi ahli bid'ah dan dia terancam masuk neraka. Titik. Dan saya tidak mau duduk dengan dia. dan saya tidak mau duduk dengan orang yang duduk dengan dia. Ini apa maksudnya ini? Ya, kayak gitu ini ngeri loh. Saya khawatir kita mencap seseorang itu hizbiyah, ternyata kita jatuh kepada apa? Hizbiyah. Nah, doa kita katakan disyariatkan berjamaah pada sholat istisqa, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya juga pada apa? Pada sholat Jumat, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Makanya salah satu syarat, salah satu rukun dari khutbah, kalau nggak ada khutbah ini nggak sah khutbah Jumat, yaitu apa? Doa lil muslimin wal muslimat. Makanya setiap khotib ya, dalam doa mereka itu selalu membaca apa? Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat. Itu kalau kita udah dengar itu langsung kan melotot kan? Langsung bangun dari tidur. Iya kan? Itu ya, sesuatu yang paling ingin kita dengar itu. Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat. Udah mau sholat berarti. Bangun dari tidur. Ya. Nah, itu doa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan para sahabat? Mengamini. Ala khilaf bainal ulama, ada yang diamini dengan sir. Amin, amin. Ada yang aminnya amin, amin. Masalahnya mengangkat tangan tidak, kan begitu? Yang dijadikan permasalahan. Iya kan? Ketika khatib berdoa, kita ikut ngangkat tangan enggak? Kan begitu. Ya, tapi kalau mengamini diamini. Oleh karena itu dalam sebuah hadis ya, ma min qaumin, dan hadis ini hasan, ma min qaumin, tidaklah sebuah kaum yad'u ahaduhum wa yu'minu, ya, salah seorang dari mereka berdoa dan yang lainnya mengamini kecuali Allah terima doanya. Kecuali Allah terima doanya. Ini dalam konteks doa ya, ketika kita berdoa diaminkan ya, maka boleh-boleh saja. Berapa banyak para masyayikh kita selesai khutbah mereka berdoa ya. Bahkan ketika dalam ceramah-ceramah mereka berdoa, wa nas'alullaha, semoga si fulan mendapatkan kesembuhan, semoga, itu doa ya, diamini ya. Nah, wa yuksiru minad du'a sirron wa jaharon ya, dan kemudian juga memperbanyak apa? Istighfar sebagaimana tadi kita sebutkan. Nah. Kemudian faslun fi kaifiyati salatil khauf. Betul? Faslun. Wa salatul khauf ala salasati adrub. Sholat khauf itu ada tiga model, tiga macam. Sholat khauf ini sholat yang disyariatkan dalam kondisi emergensi. Ketika musuh ya, melakukan perlawanan dan kita terancam oleh musuh dan tidak memungkinkan kita untuk meninggalkan perbatasan, untuk meninggalkan pengawasan kita terhadap musuh, maka disyariatkanlah apa yang namanya salatul khauf. Salat khauf ada tiga macam ya. Walaupun di dalam Sahih Muslim itu disebutkan 6 model tata cara salat khauf, tetapi di sini muallif hanya membataskan atau hanya menyebutkan 3 macam. Yang pertama, ayyakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Ayyakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Ketika musuh itu tidak berada pada arah kiblat. Jadi kita menghadap musuh kan, berarti otomatis kita pun tidak menghadap kiblat, ya. Nah. Dalam kondisi seperti itu, fayufarriquhumul imam firqatain. Imam membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Firqah taqifu fi wajhil adu. Satu kelompok berdiri menghadapi musuh. Maksudnya menghadapi itu bukan menghadapi perang gitu ya. Maksudnya misalkan musuh kita itu mengintai dan arah musuh kita itu tidak searah dengan kiblat gitu. Maka dalam kondisi seperti itu dibagi dua kelompok. Kelompok pertama jaga dan menghadap apa? Menghadap ancaman musuh. Masalahnya ancamannya ini memang sekarang cuman pencet tombol aja. Itu saja ya. Pencet tombol atau apalah. Tinggal di ini aja. Bisa lepas itu ya. Yang jelas dibagi dua, apa dua. Yang pertama menghadap musuh. Wa firqa taqifu khalfahu. Dan golongan yang lain ya, khalfahu, di belakangnya. Di belakang siapa ini? Hah? Di belakang siapa? Di belakang kelompok pertama? Di belakang siapa? Khalfahu. Hu ini siapa ini? Ayo. Ah, na'am. Di belakang imam. Ya, bukan di belakang golongan pertama. Kalau di belakang golongan pertama sama aja. Ya. Jadi dibagi dua kelompok. Kelompok pertama menghadap musuh, jaga perbatasan. Kelompok yang kedua berada di belakang imam. Kemudian fayusalli bil firqatil lati khalfahu raka'atan. Imam salat bersama kelompok yang berada di belakangnya berapa rakaat? Satu rakaat. Ya. Kemudian setelah berdiri, ini berdiri untuk melakukan rakaat yang kedua, tatimmu li nafsiha. Ya. Tatimmu li nafsiha. Siapa yang tatimmu li nafsiha? Hah? Siapa? Tatimmu li nafsiha. Firqah yang berada di belakang imam. Ya, mereka menyempurnakan salatnya. Tatimmu li nafsiha baqiyah salatiha. Ya, menyempurnakan sholatnya sementara imam dalam keadaan apa? Berdiri. Watamdi, ini kan cara pertama ya. Ini cara pertama ya. Watamdi ba'da faraghi sholatiha ila wajhil adu. Ya, kemudian setelah selesai sholat, mereka firqah yang pertama ini ke menghadap musuh. Ya. Kemudian datang firqah yang firqah yang pertama tadi yang menghadap musuh. Jadi yang di belakang imam itu ketika imam rakaat kedua mereka menyempurnakan sholatnya. Selesai sholat, mereka bangkit gantian. Golongan yang tadi berjaga itu menghadap atau berada di belakang imam. Ya, kemudian imam sholat lagi satu rakaat. Ya, satu rakaat. Naam. Ketika imam duduk pada tasyahud, faida, ya, imam ketika duduk tasyahud, otomatis kan kalau sholat khauf itu dua rakaat ya, di qasar ya, ya, dua rakaat. Naam. Maka golongan yang pertama ini kan baru golongan yang tadi itu baru satu rakaat, ya. Maka mereka berdiri dan menyempurnakan apa? Sholatnya, tapi sampai tasyahud saja. Sampai tasyahud, kemudian ya menunggu imam salam, baru mereka salam. Wa yusallimu biha. Lihat di situ, tatimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Golongan yang kedua ya, itu menyempurnakan sholatnya namun salam bersama imam. Ini penting ya. Kadang-kadang kita kalau membaca sendiri mungkin tidak paham maksudnya. Ya. Nah, ini sholat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Dzatur Riqa. Cara seperti ini. Ya. Nah. Kemudian wasani yang kedua, ay yakuna fi jihatil qiblah. Ketika musuh berada di arah kiblat. Di mana arah musuh itu atau pandangan kaum muslimin itu bisa melihat musuh di sana di arah kiblat. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini tidak dibagi menjadi dua golongan. Tetapi fayasuffuhumul imam saffain. Imam membuat dua saf. Ya, imam membuat dua saf. Wa yahrumu bihim jami'an, dan bertakbir bersama mereka semua. Imam membuat dua saf dan bertakbir bersama mereka semuanya. Ini ada yang beberapa ikhwan sepertinya sudah 5 watt ini. Lobet. Saya pun udah lobet sebenarnya ini. 2 jam ya, baru pertama saya ngisi pengajian teman-teman 2 jam. Ya semoga bisa selesai sampai zuhur. Sabar. Nah, membuat dua shof takbir pertama ya bareng dengan makmum semuanya. Ya. Fa idza sajada, apabila sujud, siapa yang sujud? Imam. Yang sujud imam. Fi rakaatil ula, ya, pada rakaat yang pertama, fa idza sajada sajada ma'ahu ahadus saffain. Maka sujud pula lah salah satu saja. Ya. Tentunya yang disarankan adalah saf yang pertama sujud ikut bersama imam. Ya. Sementara saf yang terakhir berdiri menjaga apa? Mereka yang sedang sujud dari ancaman musuh. Ya. Apabila bangkit imam untuk melakukan apa? Rakaat yang kedua. Ya. bangkit untuk melakukan rokaat yang kedua. Sajadu walahiquhu. Kelompok yang pertama tadi yang belum sempat sujud, ya, itu baru sujud. Ya, sop yang kedua itu baru sujud. Kemudian nyusul imam. Karena kelompok yang pertama dan bersama imam kondisinya sudah dalam keadaan apa? Menghadap musuh, sudah berdiri. Kelompok yang kedua kan belum sujud. Ya, mereka menyusul imam. Ya. Jadi caranya seperti itu tadi. Dan ya, ketika rakaat yang kedua imam tasyahud dilakukan oleh dua kelompok itu tadi. Jadi pada rakaat yang kedua itu berbarengan. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam bi Asfan ketika peperangan atau ketika terjadi salat ketika terjadi ancaman musuh di Asfan dekat dengan Mekah ya. Yang ketiga wasalis ayyakuna fi syiddatil khauf waltihamil harb. Yang ketiga ini dalam kondisi amat sangat ketakutan ya, dan memang peperangan ini sulit untuk dihindari ya. Sehingga tidak memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melakukan sholat khauf dengan cara yang tadi disebutkan ya. Maka setiap orang fayusolli ya, setiap jiwa ya, fayusolli kaifa amkanahu rajila, maka dia sholat semampunya dia. Fa in khiftum farijalan au rukbanan. Apabila kalian khawatir takut, maka farijalan au rukbanan. Boleh sholat dalam keadaan apa? Rijal, berjalan, atau dalam keadaan memakai di atas kendaraan. Nah. Faslun. Saya kira sholat khauf sudah ya. Ya, tidak perlu kita memperpanjang pembicaraan sholat khauf. Jadi tata caranya seperti tadi. Apakah dia menghadap kiblat musuh atau musuh di luar kiblat? Faslun. Naam, fadal. Kekhusyuannya. Iya, syukran. Gimana? Enggak khusyuk, Ustaz. Lihat musuh. Jangankan musuh, Ustaz. Ya. Gimana khusyuk? Naam. Terlepas dari khusyuk dan tidak itu tergantung orang yang melakukan sholatnya ya. Namun ini adalah syariat yang harus dilakukan ya. Syariat yang harus dilakukan walaupun secara logika manusia akan mengganggu kekhusyuan. Walaupun memang khusyuk itu inti dari sholat itu sendiri, tetapi inilah yang disyariatkan oleh Allah ya, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ketika Allah mensyariatkan ini pasti ada khusyuknya. Pasti. Walaupun tentunya berbeda dengan ketika sholat dalam kondisi tenang. Tetapi pasti ada khusyuknya walaupun kadarnya lebih tidak seperti dalam kondisi tenang atau mungkin malah lebih khusyuk. Orang mau diancam musuh mau mati, ya sholat, iya kan? Ingatnya apa? perang. Ya Allah, mungkin ini sholat saya terakhir. Saya mungkin enggak sholat lagi. Apa tidak bisa lagi? Akhirnya apa yang mereka lakukan? Khusyuk. Coba seandainya kita tahu, ya, jam 3 umur kita udah enggak ada. Jam 3 umur kita udah enggak ada semuanya nih. Misalkan, apa yang kita lakukan nanti sholat duhur? Mungkin jengker-jengker semua, pada nangis mungkin. Ingin memberikan yang terbaik dalam ibadahnya. Oleh karena itu seorang ulama mengatakan, seandainya ada satu sholat saja yang diterima, ada satu sholat saja yang diterima, ya, itu ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Itu aku lebih sukai, ya, dari dunia dan seisinya. Kenapa? Dikarenakan belum tentu apa yang kita lakukan itu apa diterima oleh Allah. Oleh karena itu salah satu kekhawatiran para salaf adalah mereka tidak merasa bangga dengan ibadah yang mereka lakukan, tetapi mereka takut kalau ibadahnya itu apa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, faslun fil libas, ya, sekarang kita selesai sudah salat. Selesai ya. Masalah yang akan kita bicarakan ini masalah pakaian. Tentunya apa kaitannya dengan salat? Jelas. Karena kita salat syaratnya harus menutup aurat, ya, dan tidak semua pakaian diperkenankan, ya, untuk dipakai oleh kita. Makanya di sini ditaruh setelah sholat. Biasanya gitu. Pakaian. Kemudian setelah itu jenazah. Biasanya tentang jenazah. Kaitannya dengan apa? Sholat jenazah. Tapi biasanya dibahas hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Mungkin setelah ini akan ada bab jenazah. Setelah itu baru kitab berikutnya. Yaitu kitab zakat. Ya. Nah. Fil libas, ya, wa yahrumu 'alal rijal, dan tidak boleh bagi laki-laki. Dan tidak diperkenankan bagi laki-laki. Apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh lubsul harir. Betul ya? Ada tidak? Hah? Ada? Enggak ada? Tidak boleh mengenakan apa? Sutra. Tidak boleh mengenakan sutra. Wattakhattum bizzahabi. Dan memakai apa? Cincin khatam. Dari yang terbuat dari emas. Ya. Wattakhattum bidzahabi. ويحل نعم sebelum kita bahas, saya kira masalah emas ini masalah yang wadih, ya, masalah yang jelas. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an lubsil harir, ya, Rasul melarang kita memakai pakaian apa yang terbuat dari sutra. Wa yahillu lin nisa. Namun hal ini dibolehkan untuk apa? Untuk wanita. Lubsul halir, yaitu apa? Memakai sutra. Dan juga menjadikan sutra itu iftirash. Iftirash itu apa? Tempat ini. Ini ininya, firasnya. Ya. Ya, seperti itulah ya, tempat untuk alas, ya alas. Nah, namun bagi anak kecil boleh-boleh saja, ya, untuk dipakaikan apa sutra sebelum dia masuk usia apa 7 tahun, menurut sebagian ulama. Ya. Kemudian kata beliau, wa qalilu dzahab wa katsiruhu, emas sedikit ataupun banyak, ya, dalam penggunaannya fit tahrimi sawa, kan begitu? Dalam teksnya di situ ada fit tahrimi sawa, maka sama keharamannya. Jadi mau itu emasnya sekian karat, 20 karat, ada emasnya di situ fit tahrimi sawa. La ta'kulu, la ta'kulu fi aniyati dhahabi wal fiddati, ya kan, wa la tashrabu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian memakan dengan menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan pula dengan menggunakan minum dengan menggunakan itu, dikarenakan itu untuk mereka dan untuk kalian nanti di akhirat. Ya. Ini dalam kaitannya dengan emas tidak boleh, walaupun ada karatnya enggak murni ya. Tetapi dalam kaitannya dengan pakaian ini agak sedikit longgar. Dikatakan wa idza kana ba'du tsaubi iris. Apa ini? Irisma. Irisma itu ya harir ya. Apabila sebagian baju mengandung bahan sutra, maksudnya gitu. Wa ba'duhu al-akhar qutnan au kitatan. Dan sebagian yang lain itu katun atau selain sutra lah ya. Contohnya itu misalkan berarti sutranya tercampur. Ada bahan sutranya, ada bukan sutranya. Maka jaza. Dikatakan di situ apa tadi? Jaza, maka boleh. Bagi siapa boleh? Maksud di sini bagi wanita? Bukan. Maksudnya bagi laki-laki. Nah, jadi kalau misalkan pakaian kita ada bahan sutranya campuran dengan bahan selain sutra, maka boleh. Jadi yang tidak boleh itu adalah ketika pakaian itu sutra murni. Sutra mahal ya? Sutra. Mahal ya? Wallahu alam ya, kita belum tahu kayak apa sutra itu ya. Tetapi ada syaratnya. Kita katakan tadi sebagian. Tetapi dikatakan di sini ma lam yakun al ibrisim al ibrisim ghaliban. Selama sutranya itu tidak mendominasi. Misalkan kalau tidak mendominasi jangan sampai lebih dari 50%. Berarti kalau 60-40 enggak boleh. Ya, yang batas maksimal itu apa? 50-50 sudah pol, enggak boleh. Apa? Kalau sutranya itu 30, yang lainnya itu 70, boleh. Terlebih kurang dari itu. Nah. Cuman segitu saja masalah pakaian. Ya. Kemudian qala rahimahullahu taala. Fadal, ada yang mau menyanggah atau silakan. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjutkan. Naam. Gimana? Berobat untuk apa? Kain sutra untuk apa? kain sutra untuk berobat, mengobati penyakit kulit. Kalau mu'tamad inda syafi'iyah boleh. Makanya Al-Imam Al-Bajuri mengatakan, jika orang itu sakit, kemudian sutra itu dipakai untuk alas, untuk sebagai selimut, maka boleh. Saya kira bisa diterapkan pula ke dalam itu kan, memakai sutra itu kan ketika sakit. Ya, dalam hal ini Al-Imam Al-Bajuri membawakan nas seperti itu. Dalam buku beliau terhadap syarah dari Al-Imam Ibnu Qasim. Naam. Saya tidak menggunakan ini ya. Kira fiqih, maka saya akan jawab dengan apa yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i dalam hal ini. Oh tuh, Syekh Albani gimana kan? Karena antum di luar majelis ini. Ini kita majelis fiqih Syafi'i. Halo, kita bicara masalah qadaya mu'asarah. Masalah-masalah yang sifatnya kontemporer, maka itu ada majelis tersendiri saya kira ya, majelis tersendiri. Nah. Baik. Ada yang lain? Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Masih ada waktu. Ini zuhurnya jam berapa ini? 11 lewat 12 lewat 5 ya? Masih lama lumayan. 15 menit lagi. Iya. Lumayan, kita masih bisa menyelesaikan ini. Wa yalzam. Betul ya? Wa yalzam di sini maksudnya fardu kifayah. Dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Enaknya antum punya buku. Ketika saya bilang wa yalzam fardu kifayah, antum tulis fardu kifayah di atasnya itu. Enak itu. Jangan gini. Lihatin ustadznya lama-lama gini. Lama-lama gelap ya. Tapi kalau lihat buku, punya pulpen, buku, ya setidaknya ada yang kita otak atik lah. Ya, jangan otak atik HP lah gitulah. Nah, ya setidaknya ada yang di kita ini kan. Karena memang kalau udah diem gini, lama-lama memang ngantuk. Siapapun itu, nggak lihat buku, nggak lihat apa, gini, gitu. Lama-lama ngantuk. Ya. Wa yalzam, kita katakan fardu kifayah. Ya. Fil mayyit, wajib pada mayit. Ya. Tentunya mayit muslim. Ya, yang bukan mati dalam keadaan berihram dan juga tidak meninggal dalam keadaan syahid. Jadi mayit yang meninggal dalam keadaan biasa. Selain itu, arba'ata asya. Jadi ada empat hal. Ya. Yang harus dilakukan pada mayit. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Ada empat hal. Yang pertama apa? Ghusluhu. Yaitu memandikannya. Ya. Nah, watakfinuhu mengkafaninya, wassalatu alaih mensalatkannya, dan wadafnuhu dan menguburkannya. Nah, adapun mayit yang kafir, maka tidak boleh kita menyelati mayit tersebut, baik itu kafir harbi ataupun kafir zimmi, ya. Namun dalam kondisi nggak ada lagi yang ngurus, ya, nggak ada lagi yang ngurus, maka tugas kita nggak menyelati, tetapi kita mengkafani, ya, dan apa, menguburkan. Tapi itu pun hanya berlaku pada kafir harbi, kafir zimmi saja, menurut pendapat yang kuat. Jadi hanya kepada kafir zimmi saja. Ya. Kecuali kafir harbi kalau enggak dibuang, ini bisa mengganggu, busuk baunya, maka boleh kita dalam hal ini menguburkan atau buang kemana gitu. Ya. Nah, tapi jangan dimutilasi. Ya. Jangan jadi Pak Sumanto. Ya. Jangan jadi Pak Sumanto. Ya. Jangan jadi dimutilasi, karena tidak boleh hukumnya. Nah. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka kita tidak diperkenankan untuk menutup kepalanya. Ya. Dan juga tidak diperkenankan untuk menutup wajahnya. Ya. Nah. Adapun syahid, kita tidak perlu untuk menyolatkannya. Nah. Apapun itu matinya, ya. Ketika di medan perang dia mati, maka dia syahid. Kita anggap sebagai apa? Syahid. Terlepas niatnya dia berperang, apakah matinya oleh musuh atau matinya oleh teman sendiri. Ya, dia mati oleh teman sendiri misalkan. Salah apa namanya? Qatlul khata. Salah tembak misalkan. Kirain musuh, taunya teman kita. Maka teman kita itu pun dihukumi sebagai mati syahid. Nah. Tetapi kalau dia meninggal dunia setelah selesai perang, ketika perang luka, terluka dia, ya. Sebelum, tapi tidak sampai lukanya itu membuatnya dia meninggal dunia. Perang selesai, dia masuk rumah sakit, sehari, dua hari, tiga hari di rumah sakit, meninggal dunia. Apakah dia syahid? Apakah dia dihukumi sebagai orang yang mati syahid? Wallahu a'lamu bishawab. Menurut qaul, maaf. Menurut salah satu qaul fil adhar, ya, kalau kita katakan fil adhar, ini berarti ucapannya Imam Syafi'i. Menurut salah satu ucapannya Imam Syafi'i, maka itu bukan syahid. Bukan syahid. Kalau saya katakan fil asah, al asah, maka ini ucapannya ashabus Syafi'i. Ashab Asy-Syafi'i itu bukan teman-temannya Imam Syafi'i, tetapi para ulama yang mengikuti thariqahnya Imam Syafi'i dalam beristinbat. Jadi memang mazhab yang paling banyak buku yang tentang mazhabnya, buku yang menulis tentang fikih mazhab itu mazhab Syafi'i paling banyak. Ya, kalau kita mau menelusuri buku fikih mazhab Syafi'i amat sangat dominan sekali. Banyak ulama yang menulis seperti itu. Emang seperti itu. Para ulama pun memang kebanyakan zaman dulu itu mengikuti thariqahnya apa? Asy-Syafi'i. Nah, jadi banyak istilah-istilah yang perlu kita pahami. Nah, ya, kemudian orang yang mati bukan karena peperangan lah ya, bukan karena melawan musuh, maka dia tidak mati syahid. Ya, seperti antum lampu merah mati gara-gara mobil keserempet. Ya, marah sama tukang motor berantem. Ya, berantem sampai bunuh-bunuhan. Ya, gara-gara lecet mobilnya. Misalkan kan kalau di lampu merah tuh kasar-kasar sekali bahasanya. Ya, sampai ada orang berantem seperti itu sampai mati, maka itu bukan mati syahid. Ya, bukan la lisababil qital. Ya. Kemudian yang wajib juga disolati bayi yang meninggal dunia. Bayi yang meninggal dunia sebelum umurnya ya. Jadi bayi yang meninggal dunia sebelum umurnya. Jika dia meninggal dunia sebelum umurnya, kemudian tidak sempat terdengar suara, artinya memang sudah meninggal di situ, maka dia tidak perlu disolati. Tapi kalau ketika keluar, ya sempat ada suara sedikit lah ya, hidup kehidupan sedikit, kemudian meninggal, maka hukumnya seperti hukum yang lain. Dia tetap apa? Tetap wajib dilakukan empat hal itu tadi. Ya. Nah. Allah. Ya, ada orang asing hanyut di Ciliwung, misalkan. Ini nggak tahu Muslim atau kafirnya. Ya, kita berusaha dulu untuk mencari data-datanya. Pastikan dulu, ini Muslim atau kafir. Ternyata KTP-nya ditemukan, ternyata dia kafir. Ya, ternyata dia kafir, maka kewajiban kita adalah apa tadi? Kalau bukan hardi itu wajib, ini mu'tamad inda syafi'iyah hukumnya wajib mengkafani dan menguburkannya, selesai. Ya, dan ini tidak berlaku bagi orang yang hardi. Tetapi kalau tidak jelas ya, mana apakah dia muslim ataukah dia kafir tapi dia hanyut. Ya, dan telah mengadakan pengecekan enggak jelas. Ya, ini orang manapun enggak tahu. Ya, apakah orang Inggris, Australia dan yang lain? Wallahu alam. Ya, kita al-asl ya. Asalnya, asal orang itu dilihat dari lingkungannya. Ya, lingkungan. Ya, lingkungannya dia barat berarti asalnya apa? Dia tidak beragama dengan agama Islam. Dia hanyut. Ya, maka dia kita mengkafani dan menyolatinya. Cukup itu saja. Mengkafani dan menyolatinya. maaf, menguburkannya. Ini loh zuhur jadi terdengar salat zuhur. Nah, baik, alhamdulillah sampai juga kita ke waktu zuhur. Ya, subhanallah, ini baru pertama kali saya 2 jam. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.